لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد الباب السابع في حد الحرابة bab yang ke-7 fi hadil harabah, hukum had atas al harabah wa fihi iddatu masail. Al masalatu ula ta'rifu al harabah wa hadul muharibin. Pengertian harabah ini dan hukuman bagi orang-orang muharibin. Ta'riful harabah, pengertian harabah itu apa? Secara bahasa, ma'khudh min haribah, harabain akhadha jami'a malihi. Diambil dari kata haribah, haraban, atau mengambil semua harta bendanya. Wa syar'an al-buruz li akhdhi malin aw li qatlin aw li irhabin mukabaratan i'timadan 'ala syaukati ma al-bu'di an masafatil ghawth min kulli mukallafin wa multazim lil ahkami walau kana dhimmiyan aw murtaddan. Secara syar'i al-buruz keluar dari kampung halamannya li akhdhi malin aw li qatlin aw li irhabin, untuk mengambil harta atau untuk membunuh atau untuk menakut-nakuti, mukabaratan dengan kesombongan, i'timadan ala syauka, bersandar pada kekuatan ya, mirip-mirip rampok kalau begini modelnya. Baik. Ma'al bu'di an masafatil ghaus, bersama dengan jauhnya jarak untuk seorang mendapatkan bantuan. Biasanya rampok ini ya, atau begal jalanan. Orang melakukan perjalanan, di tengah perjalanan kan jauh dari kampung, dia dibegal di sana dengan kekuatan dan kekerasan, paksaan. Min kulli mukallafin lil multazim lil ahkam, dari semua orang yang mukallaf, kalau dia melakukan ini dikatakan muharib, walaupun dia dhimmi atau murtad. Orang pelakunya dhimmian atau murtad, baik, dia tetap dikatakan muharib. Watusamma aidan qat'ut tariq, disamakan juga atau dinamakan dengan nama lain qat'ut tariq. Qat'ut tariq ini pemutus jalan. Orang yang keluar dari kampung halamannya pengen melakukan perjalanan, tentunya membawa bekal. Barakallahu fikum. Membawa bekal untuk mereka sampai ke tujuannya. Ternyata di pertengahan jalan ini ada orang-orang ini muharib atau qat'ut tariq. Barakallahu fikum. Apa ya namanya? Begal iya. Tapi begal jalanan. Tapi perampok. Mereka memang tinggalnya di daerah sepi. Orang yang ketika lewat di tempat itu mereka langsung cegat. Mereka rampok, ambil semua hartanya. Kalau tidak dipaksa, sehingga kalau perlu mereka membunuh orangnya dan diambil semua hartanya, kudanya, ontanya, semua apa yang mereka bawa diambil semuanya. Ini namanya qat'ut tariq. Baik. Haddul harabati wa uqubatul muharibin, hukum had dan hukuman untuknya, Alasu fi iqamatil haddi 'alal muharibina wa qutta'it turuq wa 'uqubatuhum qawluhu ta'ala. Yang pokok dari ditegakkannya hukum had atas orang-orang para begal ini, begal jalanan atau perampok, dan hukuman untuk mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Sungguhnya balasan dan hukuman untuk orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan perbuatan pengrusakan di atas muka bumi ini, melakukan begal, hukumannya adalah ayyuqattalu, mereka juga harus dibunuh, au yusallabu atau disalib mereka, au tuqatta aydihim atau dipotong tangan dan kaki mereka berselisihan, min khilafin au yunfau min al-ard atau mereka diusir dari negeri. Takhtalifu uqubatul muharibina wa hadduhum bi ikhtilafil jara'im allati irtakabuha. Berbeda hukuman bagi orang-orang muharibin, hukuman dan hukum had yang diberlakukan mereka sesuai dengan jarimah yang mereka lakukan. Baik. Sesuai dengan dosa yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka lakukan. Baik. Wadhalika ala nahwi tali, itu sesuai dengan apa yang mereka lakukan seperti contoh berikut ini. Man qatala minhum wa akhadhal mal, kalau rampoknya itu membunuh dan mengambil semua hartanya orang, kutila wa sulibah, maka rampoknya ini, begalnya ini harus dibunuh dan disalib. Hatta yashtahira amruhu, sampai orang semua bercerita tentangnya. Rampok pegal si fulan sudah kedapatan, sudah didapat, sudah ditangkap. Sekarang digantung dia. Taib. Wa la yajuzul afu anhu bi ijma'il ulama. Dan tidak boleh dimaafkan dia. Walaupun hukum dasar taib adalah khudil afwa. Kita diperintah untuk memaafkan. Tapi di keadaan-keadaan tertentu, taib, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man 'afa wa aslaha. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, artinya berbuat baik ketika dia memaafkan. Lah ketika orang yang seperti ini dimaafkan, dia tidak berbuat baik. Orang yang memaafkan ini tidak dianggap berbuat baik. Kenapa? Karena akan menjadikan begal ini semakin langgeng, semakin merajalela, semakin terbiarkan melakukan maksiatnya. Orang ini sudah meresahkan masyarakat sehingga harus ditegakkan hukum had atasnya dan tidak boleh dimaafkan. Itu kalau dia membunuh dan mengambil harta. Wa man qatala minhu wa lam ya'khudhil mal qutila wa lam yuslab. Dan siapa yang membunuh tok dan tidak mengambil harta, maka dia hanya dibunuh dan tidak disalib, tidak digantung. Wa man akhadhal mala wa lam yaqtul, siapa yang mengambil harta dan tidak membunuh, kutiat yaduhu wa rijluhu min khilafin fi anin wahid, dipotong tangannya dan kakinya berselisihan, kaki kanan tangan kiri atau tangan kanan kaki kiri. Semua di pergelangan. Ini kalau cuma dia barakallahu fikum mengambil harta dan tidak membunuh. Di keadaan di satu waktu, kakinya kanan, tangannya kanan dipotong, kakinya kiri juga dipotong di kesempatan yang sama. Insyaallah kalau ini yang diberlakukan akan berkurang yang namanya begal. Baik, karena orang takut. Baik. Hatta memakai senjata. Barakallahu fikum. Semakin kesini kan canggih. Peralatan-peralatan perang ini kan luar biasa. Semakin sini semakin canggih. Para pelaku kejahatan juga memanfaatkan senjata-senjata canggih untuk mempertahankan dirinya, untuk merampok, untuk berbagai macam kebutuhan mereka. Mereka memakai alat-alat ini. Wala haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau pemerintah memiliki kekuatan, memiliki ketegasan dalam masalah ini, tidak dibiarkan merajalela para perampok, para begal, memang dihukum jera, insya Allah akan berkurang banyak. Barakallahu fikum. Akan berkurang banyak. Ini kalau begalnya cuma digebugi sampai benjal benjol, barakallahu fikum, kemudian dikurung 2-3 bulan, keluar ulang, baik jadi begal ulang. Coba kalau dia jadi begal, langsung dipotong tangannya, potong kakinya. Biar masih mau ubah begal, setengah mati sudah. Barakallahu fikum. Setengah mati. Kedapatan lagi begal, dipotong lagi. Sampai dia tidak memiliki tangan dua-dua. Insya Allah memang sutuat. Dia akan merasa kesulitan untuk menjalani hidupnya. Bahkan boleh jadi dia akan bunuh diri. Barakallahu fikum. Ini kalau dia hanya mengambil harta dan tidak membunuh, maka dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya. Yang ketiga, waman, yang keempat, waman akhafan nasa wat tariqa faqat walam yaqtul walam yaqud malan nufiya minal ardi wa syurrida wa turida fala yutraku ya'wi ila baladin. Siapa yang sekedar menakut-nakuti orang, tidak membunuh dan juga tidak mengambil harta, maka dia diusir dari negeri. Diusir syurrida wa turida. Syurrida wa turid. Diusir. Maka tidak dibiarkan dia masuk ke negeri, ke kampung. Wa hadha tafsil fi uqubatihim ma'khudhu min anna aw fil ayati litanwi fil uqubati wa tartibiha la litakhyir wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas. Rincian yang seperti ini dalam hukuman ini diambil dari kata-kata aw. Coba perhatikan, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una bil ardi fasad ay yuqattalu. Satu, aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard aw aw. Baik, di ayat ini litanwi'. Bertanwi ini dijadikan beragam sesuai dengan keadaannya masing-masing. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau dia membunuh dan mengambil harta, maka dia juga harus dibunuh dan disalib. Kalau dia hanya mengambil harta saja atau dia membunuh saja tidak mengambil harta, maka dia hanya dibunuh dan tidak disalib. Dan barang siapa yang mengambil harta dan tidak membunuh, maka dia dipotong tangannya dan kakinya. Dan siapa yang hanya sekedar menakut-nakuti orang, maka dia diusir, dijauhkan dari negeri, tidak boleh dia tinggal di kampung halaman. Maka ini ditanwi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Wa tartibiha la litakhyir, bukan untuk memilih, wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang seperti ini. Dicap innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una bil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallab. Tapi orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa orang menyatakan diri masuk Islam, diterima baik-baik oleh Rasulullah, diperlakukan baik oleh Rasulullah, tapi ketika itu mereka sakit. Barakallahu fikum. Sakit sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba terhadap mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keluarlah kalian dari kota Madinah ini sambil membawa beberapa ekor onta yang lagi menyusui beserta pengembalanya. Maka ketika kalian sudah berada di tempat itu, kalian boleh meminum dari susunya dicampur dengan air kencingnya sebagai obat atas penyakit yang kalian derita. Maka kata rawi, falamma sahu, maka ketika mereka sudah sehat wal afiat, sudah kuat, sudah bugar, apa yang dia lakukan? Dia membunuh, barakallahu fikum, membunuh pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicongkel matanya. Barakallahu fikum. Dan dibiarkan mati. Kemudian dia mengambil unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa semuanya pergi. Baik. Datang kabar di pagi hari bahwa terjadi ini. Baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan beberapa orang sahabat untuk mengejar mereka. Baik. Apa yang dilakukan? Murtad. Ridda. Membunuh. Mencongkel mata. Kemudian mengambil harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Di siang hari sudah didapati mereka, dibawa masuk ke kota Madinah. Barakallahu fiik. Dicongkel matanya. Barakallahu fiik. Dijemur kepanasan, minta-minta air minum, dibiarkan sampai mati kehausan. Barakallahu fiik. Dipotong tangannya karena mereka mengambil. Barakallahu fiik. Walhasil dibiarkan sampai mati mengenaskan. Barakallahu fikum. Ya karena perbuatan mereka sendiri. Orang yang seperti ini tidak bisa dimaafkan. Sekali lagi pembahasan kita tadi, tidak boleh dimaafkan. Tapi menurut kesepakatan kaum muslimin. Masya Allah. Wala yajuzul afu anhum bi ijma'il ulama. Tidak boleh dimaafkan dia sesuai dengan kesepakatan para ulama. Karena orang yang seperti ini ketika dia ketangkap, bukan cuma satu kali dua kali dia pernah melakukannya. Dia membegal sudah berapa orang dia bunuh, sudah berapa banyak harta mereka ambil. Karena mereka hidup dari pembegalan. Paham? Hidup dari pembegalan, bukan hidup bercocok tanam, ya, bukan hidup mengembala, bukan hidup dari dagang. Enggak. Hidupnya mereka mereka gantungkan dari pembegalan. Barakallahu fikum. Jadi mereka ini tidak bisa dimaafkan. Tobat, kalau dia mau tobat silakan tobat. Bainaka wa bainallah. Baik. Bainaka wa bainallah. Silakan tobat. Tapi hukum ini harus ditegakkan. Karena kalau dibiarkan, dilepas ulang sana, dia akan begal ulang. Ya begitu. Enggak, memang mau dibunuh dia orangnya. Enggak perlu. Pokoknya mati ke sana. Barakallahu fiik. Atau dicongkel matanya dulu baru dipotong tangannya, wallahu alam. Yang jelas tujuannya adalah untuk dibunuh. Barakallahu fiik. Nah, kalau dia kumpulkan ini semuanya, dia juga membunuh, dia juga mengambil harta, dia juga la masyaallah, dia juga murtad, dia juga sudah semua dia lakukan. Baik. Nak tabi bihadul qadr subhanahu wa ta'ala.